Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'wah. Itu kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid-Dawa'i Syafi. Baik. Pembahasan kita masih berkaitan dengan bahaya dan pengaruh dosa-dosa. Ya. Telah kita sebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menulis surat kepada Muawiyah yang mana isinya: أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله أدى حامده من الناس ذاما. Sesungguhnya seseorang apabila melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang memujinya dari manusia berubah menjadi mencelanya. Nah, ini pun di antara pengaruh kemaksiatan. Orang yang biasa memuji-muji, tiba-tiba dia mencela. Tiba-tiba mencaci maki. Tiba-tiba menghina. Dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah pengaruh daripada kemaksiatan. Nah, wa dzakara Abu Nu'aim an Salim bin Abi Ja'd an Abi Darda. Abu Nu'aim beliau menyebutkan dari Salim bin Abi Ja'd dari Abu Darda. Qala, beliau mengatakan, liyahdharu mru'un an tal'anahu qulubul mu'minina min haitsu la yash'ur. Hendaklah seseorang merasa khawatir, berhati-hati, ya. Hati-hati kaum mukminin mencelanya, melaknatnya, ya. Dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Kemudian dia mengatakan, atadari mimma hada, tahukah engkau sebab apa ini, sebabkan apa? Qultu'la, aku sudah mengetahui. Qala innal amda yakhlu bima'asillah fayulkillahu bugdahu fi kulubil mu'minin. Sesungguhnya seorang hamba melakukan kemaksiatan dengan sembunyi-sembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kebencian pada hati-hati kaum mukminin min haitsu la yashuru, dari arah yang dia tidak menyadarinya. Ya. Dengan sebab kemaksiatan bisa membuat kaum mukminin membenci kita. Nah, walaupun mungkin dia tidak berbuat zalim kepada kaum mukminin, walaupun dia mungkin tidak menyakiti dengan lisan dan tangannya kepada kaum mukminin, tapi disebabkan kemaksiatan, ya, bisa membuat kaum mukminin membenci kita dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Nah, yang jelas sekali lagi, ini menunjukkan tentang bahaya dan pengaruh kemaksiatan. Orang yang asalnya memuji-muji bisa berubah menjadi mencela, mencaci maki. Dan juga dengan sebab kemaksiatan tadi, walaupun dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, ya, bisa menyebabkan kemarahan, kebencian pada hati kaum mukminin terhadapnya. Dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Nah, وذكر عبد الله ابن احمد في كتاب الزهد لابيه عبد الله بن احمد beliau menyebutkan dalam kitab az-zuhd, ya, zuhud karangan Ahmad ibn Hanbal rahimallahu taala, an Muhammad ibn Sirin, dari Muhammad bin Sirin, annahu lamma raqibahu ad-dainu iktamma lidzalika. Sesungguhnya ketika beliau memiliki beban hutang, ya, beliau merasa sedih terhadap hal itu. Faqala inni la'arifu hadal gham bidambin asabtuhu mundu arba'ina sana. Sungguh aku mengetahui kesedihan ini disebabkan dosa yang aku lakukan, ya, sejak 40 tahun yang lalu. Ya, ya, subhanallah. Kadang-kadang pengaruh dosa itu tidak segera. Ya, bisa ditunda, diakhirkan nanti setelah beberapa tahun kemudian, atau bahkan seperti tadi, setelah beberapa puluh tahun kemudian. Ya, ada pengaruh dan bahaya dari dosa yang pernah dilakukannya. Nah, seperti yang tadi oleh Ibnu Sirin, ketika beliau menanggung beban hutang, merasa sedih dan mengatakan, sungguh aku mengetahui kesedihan ini disebabkan dosa yang aku lakukan dahulu ketika 40 tahun silam. Nah, ya, sehingga bisa jadi tatkala kita melakukan suatu dosa, tidak langsung diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi hukumannya nanti sepekan kemudian, dua pekan kemudian, atau mungkin sebulan kemudian, atau mungkin setahun kemudian. Ya, atau mungkin 10 tahun kemudian dan begitu seterusnya. Yang jelas, bahaya dan pengaruh dosa-dosa itu sangat berbahaya. Nah, wahahuna nuktatun daqiqatun yaglatu fiha an-nas fi amri dambi. Dan di sini ada perkara yang kecil tapi penting, ya, yang manusia salah padanya tentang perkara dosa. Wahia annahum la yarawna ta'asirahu fil hal. Sehingga mereka tidak memandang pengaruh dosa tersebut seketika itu. Wa qad yata'akhkharu ta'asiruhu fayunsa. Kadang-kadang pengaruh dosa tersebut diakhirkan dan dilupakan. Wa yadhunnu al-'abdu annahu la yughabbiru ba'da dhalika. Wa annal amra kama qala qa'il. Dan hamba tadi mengira bahwasanya tidak akan berdebu setelah itu. Nah, dalam artian Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberikan masa tangguh dari hukuman, tidak langsung diberikan hukuman kepada seorang yang bermaksiat. Sehingga orang yang bermaksiat tadi beranggapan dosanya telah diampuni. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyegerakan hukuman kepadanya. Nah, padahal dengan sebab itu, hamba tadi terlena dalam dosa-dosanya. Kemudian dia terus melakukan dosa-dosa sehingga semakin bertambah dan bertambah dosa-dosanya. Nah, ini keadaan kebanyakan manusia yang melakukan kemaksiatan. Ketika melakukan kemaksiatan, kemudian Allah dia langsung menghukumnya. Dia beranggapan, berarti ini dosa saya sudah diampuni. Nah, sehingga dia tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa dosanya terampuni, hilang dengan sendirinya. Dengan alasan tidak ada hukuman yang disegerakan. Padahal, sebutkan tadi, hukuman itu kadang-kadang ada disegerakan, kadang-kadang juga ada yang diakhirkan. Kalau hukuman disegerakan, di antara hikmahnya, membuat manusia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyadari kesalahan-kesalahannya. Tapi ketika hukuman diakhirkan, sebagian orang yang tidak memahaminya beranggapan dengan anggapan tadi. Nah, ternyata enggak ada pengaruh dari dosa-dosa. Atau beranggapan dosa ini telah diampuni. Kemudian dia melakukan dosa lagi sehingga semakin bertambah bertumpuk dosanya. Nah, sebagian mengatakan, kalau seandainya hukuman ini penting, saya ini orang yang berdosa, niscaya akan disegerakan hukuman. Nah, sehingga ketika hukuman Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan kepada pelaku kemaksiatan, menganggap dosanya ini telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi sebutkan tadi. Nah, kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan hukuman kepada para pelaku kemaksiatan. Orang yang tidak sadar dalam keadaan seperti ini, terus bertambah dosanya dan menumpuk. Dalam kondisi seperti itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada mereka, hukuman yang sudah berat, dikarenakan bertumpuknya dosa-dosa mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melepaskan mereka. Sekali lagi, janganlah seorang bermudah-mudah terhadap suatu dosa. Kemudian dia menganggap terlambat hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Dikatakan tadi, hukuman itu kadang-kadang diakhirkan. Tapi ketika diakhirkan, hukumannya semakin berat dikarenakan manusia tadi terlena dalam dosa-dosanya. Lebih besar hukumannya dibandingkan hukuman yang disegerakan tadi. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Pada hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka semuanya, Allah memberitahukan kepada mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan. Allah menghitungnya. Allah menghitungnya. Amalan ini, amalan itu yang telah mereka lakukan. وَنَسُوهُ, dan mereka melupakannya. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala maha ala kulli syai'in syahid, maha bersaksi, maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala menghitung semua amalan-amalan hamba-Nya. tercatat semuanya, terekam semuanya. Tidak ada yang terluputkan sedikit pun. Bukan tapi manusia mereka melupakannya. Maka apabila manusia itu lupa, maka Allah Subhanahu wa taala akan lupa. Ya. Yeah. Nah. Dan di akhirat nanti setiap manusia akan teringat dengan apa-apa yang telah dilakukannya. Nah, ya. Yeah. Fa idza ja'at at-tammatul kubra yauma yatadakkarul insanu ma sa'a. Ketika datang bencana yang besar hari kiamat. Nah, maka ingatlah manusia terhadap apa yang telah dia usahakan. Nah, ya. Sehingga ada penyesalan ketika itu. Ketika mereka mengingat semua dosa-dosa yang telah dilakukannya. Wa anal amra kama qala al-qa'il, dan perkaranya sebagaimana diucapkan oleh seorang syair, idza lam yughabbir ha'itun fi wuqu'ihi falaysa lahu ba'da al-wuqu'i gubbar. Apabila suatu dinding tidak berdebu ketika jatuhnya, maka tidak ada debu pada dinding tersebut setelah jatuhnya. Ya, yeah. Ketika jatuhnya tidak berdebu, maka setelah jatuhnya pun tidak berdebu. Nah. Dikarenakan debu itu akan ada, ya, ketika dinding tersebut jatuh. Nah, sehingga ketika dinding jatuh tidak berdebu, maka setelah jatuhnya pun tidak ada debunya. Ini maknanya. Nah, wa subhanallah mada ahlakat hadhihi an-nuqtatu min al-khalqi. Subhanallah. Betapa banyak satu titik kemaksiatan ini membinasakan makhluk, membinasakan manusia. Wa kam azalat min ni'matin, dan betapa banyak satu kemaksiatan ini bisa menghilangkan kenikmatan. Wa kam jalabat min nikmatin, dan betapa banyak satu dosa ini mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan satu dosa kadang-kadang bisa membinasakan seorang. Dengan dosa bisa menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Dan dengan dosa bisa menyebabkan datangnya siksaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma aktsara al-mubtarrina biha al-ulama wal-fudala. Nah. Dan alangkah banyak yang tertipu dengan hal ini dari kalangan ulama dan juga orang-orang yang memiliki keutamaan. Fadlan an-juhal, lebih-lebih lagi dari orang-orang bodoh. Yeah. Nah, seorang ulama saja kadang-kadang tertipu dengan keadaan tersebut. Yeah. Nah, orang-orang yang memiliki keutamaan saja kadang-kadang tertipu dengan keadaan tersebut. Apalagi orang-orang yang bodoh. Walam ya'lamil mugtarru anna damba yang kudu walau ba'dahin. Orang yang tertipu tidak mengetahui bahwasanya dosa itu bisa membinasakan walaupun setelah beberapa waktu. Sebagian orang tertipu ketika berdosa, melakukan kemaksiatan, Allah tidak memberikan hukuman. Ya, menganggap, oh berarti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tidak bertobat, merasa dosanya telah diampuni. Tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, dia melakukan lagi dosa tersebut. Menambah lagi dosanya. Nah, ini adalah orang yang tertipu. Ya. Ketika keadaannya demikian. Nah. Padahal disebutkan tadi, dosa itu bisa membinasakan walaupun setelah beberapa waktu. Bisa jadi akibat dosa yang kita lakukan terasa dan terlihat, ya, bahkan menimpa kita setelah beberapa bulan, setelah beberapa tahun. Bisa jadi demikian. Nah, ya. Kama yang kudus sum, sebagaimana racun membinasakan. Berbeda-beda, ada yang binasakan seketika, ada yang membinasakannya dalam beberapa bulan, baru terlihat bagaimana pengaruhnya, ada yang beberapa tahun. Nah, ya, demikian keadaannya. Ada yang langsung, ada juga yang tadi, melewati beberapa waktu. Nah, kama yang kudul juruhu al-mundamil al-gish wad-dagol. Yeah. Dan sebagaimana luka yang tersembunyi ini bisa membinasakan. Nah, luka yang kelihatannya sudah sembuh. Nah, padahal ada luka tersembunyi tapi ya, parah tidak terlihat. Nah, ini bisa membinasakan, ya, sesuatu yang kelihatannya sudah sembuh. Nah, ini perumpamaan-perumpamaan disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala yang menyebutkan sekali lagi bahwa dosa itu, ya, kadang-kadang dampak dan pengaruhnya itu bisa dirasakan tidak langsung, tapi setelah beberapa hari, setelah beberapa pekan, setelah beberapa bulan, bahkan setelah beberapa tahun. Nah, ya, sehingga sekali lagi ketika seorang melakukan dosa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung memberikan hukuman, jangan terpedaya, jangan tertipu, jangan terlena dengan dosa-dosa tersebut. Apalagi dia beranggapan bahwasanya dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia terus melakukan dosa-dosa tersebut. Nah, ya, apalagi dalam keadaan menantang, mana hukuman, mana siksaan yang diancamkan kepada para pelaku kemaksiatan. Buktinya saya melakukan kemaksiatan, tidak ada hukuman, tidak ada dampak pengaruh yang jelek dari dosa yang saya lakukan ini. Ini suatu kesombongan. Padahal tadi disebutkan, nah, dampaknya itu bisa disegerakan, bisa juga ditunda, diakhirkan nanti setelah beberapa waktu. Nah, wa qad dzakara Imam Ahmad an Abi Darda. Imam Ahmad menyebutkan dari Abu Darda, "U'budullaha ka'annakum tarawnahu." Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kalian melihatnya. Ya, ini tingkatan ihsan. Tingkatan agama yang paling tinggi yaitu ihsan. Yang pertama Islam, iman dan ihsan. Ihsan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarah." Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan melihatnya. "Fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Kalau tidak bisa demikian, maka yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Ya, sehingga Abu Darda mengatakan, "U'budullaha ka'annakum tarawnahu." Beribadahlah kalian kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa uddu anfusakum minal mauta." Dan anggaplah diri-diri kalian di tengah orang-orang yang meninggal dunia. "Wa'lamu anna qalilan yugnikum khairun min katsirin yulhikum." Ketahuilah, sesungguhnya sesuatu yang sedikit tapi memberikan kecukupan pada kalian lebih baik daripada yang banyak tapi melalaikan kalian. Ya. Ucapan yang sangat bagus sekali. Ya. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang sedikit tapi bermanfaat bagi kalian lebih baik daripada banyak malaikat kalian. Nah, harta misalkan, penghasilan walaupun sedikit tapi bermanfaat, barokah, lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Ya. Yeah. Banyak penghasilannya. Nah, dari setiap apa namanya? Jenis usaha. Ya, usaha ini menghasilkan, usaha itu menghasilkan, banyak penghasilannya. Tapi membuat lalai. Ya. Yeah. Meninggalkan salat lima waktu misalkan. Meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, yang demikian tidak baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Abu Darda radhiyallahu taala mengingatkan, "Wa'lamu anna qalilan yughnikum khairun min katsirin yulhikum." Ketahuilah bahwasanya sedikit dan bermanfaat bagi kalian ini lebih baik daripada banyak tapi melalaikan kalian. Nah, ya, sehingga kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala harta, nah, kita meminta kepada Allah supaya jangan sampai melalaikan kita. Nah, kita mohon misalkan pekerjaan yang layak, ya, yang menghasilkan, ya. Tapi hendaklah kita sertai. Mudah-mudahan pekerjaan tersebut tidak melalaikan kita. Betapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Dengan pekerjaannya dia meninggalkan sholat lima waktu misalkan. Ya. Dengan pekerjaannya dia berani melakukan keharuman-keharuman, penipuan, kedustaan dan yang semisalnya. Nah, ya. Lebih baik sedikit tapi bermanfaat daripada banyak melalaikan. Nah, wa'lamu annal birra la yabla wa annal isma la yunsa. Nah, dan ketahuilah bahwasanya kebaikan itu tidak akan lenyap begitu saja. Ya. Kebaikan tidak akan lenyap begitu saja. Nah, tapi kebaikan tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melakukan kebaikan, ya, akan tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilipat gandakan. Ya. Ketika seorang meninggal dunia, nah, kebaikan itulah yang menemaninya. Nah, sehingga tidak lenyap. Kalau orang meninggal dunia, kebaikannya lenyap misalkan tidak, tapi terus menemaninya. Ya, terus menemaninya sampai dia masuk ke alam kubur. Wa anal isma la yunsa, dan sesungguhnya dosa itu tidak dilupakan. Ya. Nah, seseorang melakukan dosa, dia akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala darratin khairan yara wa man ya'mal mithqala darratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sekecil apapun, dia akan melihatnya dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Dan barang siapa yang melakukan amal kejelekan sekecil apapun, dia akan melihatnya dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Semua amalan yang kita lakukan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalannya baik, maka balasannya baik. Kalau amalannya jelek, maka balasannya jelek. Al-jazaa' min jinsil 'amal, balasan sesuai dengan amalan-amalan. Bahkan kayak sayang Allah Subhanahu wa taala, amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimalnya 10 kali lipat. Ya, yeah. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Bahkan bisa sampai ke lipatan ganda yang tak terhingga. Beda hanya dengan kemaksiatan. Keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melipat gandakan kemaksiatan. Nah, ya, yang jelas tadi disebutkan bahwasanya kebaikan itu la yabla, tidak akan usang, tidak akan lenyap, dan dosa itu tidak dilupakan. Ya, sehingga hukumannya ada yang segerakan, ada juga yang diakhirkan nanti. Yang jelas dia telah berdosa dan Allah tidak akan melupakan dosa tersebut. Ya. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Adapun kalau dia belum bertobat, apalagi dosanya dosa besar, nah, maka dia akan dilupakan. Ya. Nah, dan dia akan mendapatkan pengaruh akibat dari dosa tersebut. Sekali lagi, ada yang segerakan, ada yang diakhirkan. Nah. Ini antara akwal, ucapan-ucapan para imam, para ulama berkaitan dengan pengaruh dosa-dosa dan bahaya dosa-dosa. Ya. Dosa di antara sebab datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman ini sekali lagi ada yang disegerakan, ada juga yang diakhirkan. Ketika hukuman tersebut diakhirkan, jangan sampai kita terpedaya. Ya, merasa dosanya telah diampuni padahal dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dosanya telah diampuni dalam keadaan dia terus-menerus dalam melakukan dosa-dosa tersebut. Ya, bisa jadi hukumannya diakhirkan dan ketika diakhirkan dalam keadaan dosanya telah bertumpuk sehingga hukumannya pun semakin besar dan Allah tidak melepaskannya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan seperti itu. Tabillahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.